Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah fiddin a'azzani wa a'azzakumullah jami'ah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmat al-iman, nikmat al-islam. Mudah-mudahan kita akan tetap bisa istiqamah di atas nikmat ini sampai akhir hayat kita semuanya, bisa memenuhi pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita ingatkan, marilah kita punya niat yang ikhlas lillahi azza wa jalla untuk kita tafaqquh fid din, ta'allumul huda, mempelajari sebagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas lillahi azza wa jalla. Tidak kita niatkan untuk yang lain, tetapi karena kita adalah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk ta'allumul huda, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingatkan pula bahwa termasuk bagian niatul ikhlas fi thalabil ilmi adalah kita harus punya niat dengan ilmu ini untuk kita amalkan, bukan sekedar hanya ilmu untuk ilmu. Karena seperti yang sudah kita sampaikan, di antaranya adalah ucapan Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, "Man kharaja al-ilmi yuridu biha al-ilmu lam yanfa'hu qalilul ilmi." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu yang dia kehendaki, yang dia niatkan hanya semata-mata ilmu supaya pintar, supaya pandai, supaya alim, ya, tidak untuk diamalkan, tidak punya untuk diamalkan, maka lam yanfa'hu qalil katsirul ilmi, maksudnya lam yanfa'hu katsirul ilmi, tidaklah akan bisa memberikan manfaat kepadanya walaupun ia banyak ilmunya. Ya, ini patut untuk dicamkan oleh kita semuanya. Kemudian wa man kharaja ila ilmi, dan barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, yuridul amal bih, yang dimaksudkan adalah untuk mengamalkan ilmunya, ya, maka yanfa'hu atau naf'ahu qalilul ilmi, akan bisa memberikan manfaat kepadanya walaupun ilmunya tidak banyak, akan memberikan manfaat. Ya, jadi kita belajar adalah untuk diamalkan. Kita sudah sering dan sudah lama ngaji, mempelajari al-usulus salasah. Ya, kita ingatkan sebelum kita sampaikan beberapa masalah. bahwa manusia dikaitkan dengan masalah ini, terkait dengan masalah ilmu ini, terbagi menjadi tiga. Apa saja, Pak? Jadi kalau kita melihat di antara syarah para ulama, di antara adalah Syekh Fauzan hafidhahullah ta'ala anhu, bahwa ifdirakun nasi binisbah ilmi wal amal thalasu firaq, bahwa manusia, pembagian manusia dinisbatkan kepada ilmu dan amal ada tiga firaq, tiga kelompok. Al-fariqul awal, kelompok yang pertama adalah alladzina jama'u bainal ilmi wal 'amali shalih. Alladzina, orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang alladzina jama'u bainal ilmi wal 'amali shalih, yang mampu menyatukan antara ilmu dan amal saleh. Kemudian kata beliau, wa haula qad hadahumullah siratal mustaqim alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa ahsanu ulaika rafiqa. Jadi kelompok pertama adalah wahula, mereka itulah adalah orang-orang yang qad hadahumullah, orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka, siratal mun'am alaihim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dari para siddiqin, syuhada salihin, dan mereka adalah merupakan teman-teman yang terbaik. Ya. Ini kelompok pertama. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mampu menyatukan antara ilmu dan amal, tidak memisahkan antara ilmu dan amal. Inilah orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita setiap hari, setiap sholat diperintahkan untuk membaca doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ini ghairil maghdub alaihim waladdallin, sering diucapkan tapi kadang-kadang kita tidak memahami atau kurang menghayati, karena kadang-kadang Allah alam ya, saking biasanya mungkin ya, artinya seperti mengamalannya seperti tidak sadar, saking biasanya, refleks saja ya, karena sudah terbiasa. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah al-fariqus tsani alladzina ta'allamu al-ilman nafi wa lam ya'malu bihi. Kelompok kedua adalah orang-orang yang alladzina ta'allamu al-ilman nafi, orang-orang yang telah mempelajari ilmu nafi, telah tahu al-haq, tahu kebenaran ilmu nafi, tetapi walam ya'malu bih, mereka tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Siapa mereka? Wa ula'humul mahdub alihim, mereka itulah orang-orang yang al-mahdubu alihim. Haula', mereka itu siapa? Humul maghdubu alihim, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mil Yahud, zaman dulu adalah mil Yahud, dari jajaran Yahudi. Wa man hanahum, dan siapa saja yang berjalan sejalan dengan mereka. Jadi kalau kita hanya belajar untuk belajar, sekadar untuk ilmu-ilmuan saja, untuk pintar-pintaran saja, tidak punya langsung untuk diamalkan, ini namanya nahanah wahum, sejalan dengan mereka orang Yahudi yang tahu kebenaran, tahu kebenaran Taurat, tahu kebenaran Isa alaihissalam, tahu kebenaran diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerimanya. Ini yang kedua. Ini mukadimah saja saudara untuk tadhkirah. Al-fariqu tsalits, kelompok ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin, kelompok ketiga adalah alladzina ya'maluna bila ilmin, orang-orang yang mereka beramal tapi tanpa ilmu. Banyak ibadah tanpa ilmu. Banyak beramal tanpa ilmu. Wa haula, mereka itu siapa? Hum ahlud dhalal. Mereka adalah ahlud dhalal, orang-orang yang tersesat. Minan nasara wa man nahana wa hum, dari jajaran orang Nasara. Apa cuma mereka? Ya waman nahanahwahum. Dan juga yang berjalan atau yang sejalan dengan jalan mereka. Dua-duanya, yang kedua dan yang ketiga adalah salah, sesat. Yang benar cuma yang pertama, ialah ilmu amal. Dan kita harus berbahagia bila telah mampu menjadi orang yang seperti ini. Inilah yang Allah kemudian sudah menyampaikan kabar, qul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu. Qul, katakanlah ya Rasulullah ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmati, dengan rahmatnya, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Wa khairu ma yasma'un, itu adalah sebaik-baik yang mereka kumpulkan. Kemudian yang dimaksudullah apa? Yang dimaksudullah iman. Insyaallah kita sudah punya iman. Wa bi rahmati, dengan rahmat itu apa? Bil Quran, dengan Al-Qur'an. Iman dan Al-Qur'an adalah ilmu nafi dan amal saleh. Ilmu nafi dan amal saleh. Kita sampaikan tadkirah. Wa wal huda wa dinul haq. Keduanya itu al-huda dan dinul haq. Seperti yang Allah firmankan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya bil huda, dengan membawa al-huda. Al-huda adalah ilmu nafi. Wa dinul haq, dinul haq adalah al-amal salih. Al-amal salih. Ini diantaranya. Kemudian Allah telah memberikan persaksian bahwa orang yang telah mendapatkan ilmu seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan khairan katsira. Orang-orang yang bisa seperti ini adalah orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah SWT, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Di mana Allah SWT di antara dalam Surat Al-Baqarah ayat 269, yu'tal hikmah mayasha wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah mayasha kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Lah, hikmah di sini apa maksudnya? Kata hikmah kalau dalam Al-Quran itu biasanya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan yang digabungkan dengan Al-Kitab. Ya, seperti dalam beberapa ayat surat Al-Baqarah, diantaranya Allah menyatakan, O yu'allimumul kitab wal hikmah. Dalam surat Al-Imran juga demikian pula, ada yang bunyinya sama, O yu'allimumul kitab wal hikmah. Dan ayat yang lain banyak. Ketika kata hikmah dirangkaikan dengan Al-Kitab, biasanya maknanya adalah As-Sunnah. Ya, maknanya adalah As-Sunnah. Tapi ketika disendirikan, seperti dalam ayat tadi, ayat yang tadi kita sebutkan, bahwa yu'tal hikmah mayasha. Ya. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa mayu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Al hikmah itu apa? Nah, hikmah ketika disendirian biasanya maknanya bukan as-sunnah. Apa maknanya? Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengutip ucapan Ibnu Qutaybah dan juga jumhur para ulama, bahwa al-hikmah adalah isobatul haq wal amal bih. Wa ya al-ilmu nafi wal amal salih. Hikmah maksudnya adalah mencocoki kebenaran. Bisa mendapatkan kebenaran, meraih kebenaran, kemudian al-amal bih, mengamalkan kebenaran itu. Wa ya al-ilmu nafi wal amal salih, itulah. Yaitu ilmu nafi dan amal salih. Amal salih. Ini yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi kita mesti harus berusaha bagaimana kita bisa meraih kebaikan yang banyak itu. Ialah kita dengan banyak belajar, tapi kemudian juga berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Jangan hanya ilmu untuk ilmu saja. Ilmu untuk ilmu saja. Sudahlah mengaji, tapi kemudian amalannya ajik saja. Ya. Yang biasa menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain, masalahnya biasa berkata-kata kotor, ya tetap berkata-kata umamanya. Alhamdulillah. Kita merubah. Merubah. Kemudian, penjelasan seterusnya agak panjang, tapi nanti kita tidak menyampaikan yang lain yang kita sampaikan. Sedikit akan kita sampaikan di antara sifat jahiliyah. Kita ambil dari masail jahiliyah. Kita semuanya insya Allah sudah banyak belajar. Kalau tidak salah dulu di sini ada yang baca masail jahiliyah. Selesai apa enggak, Pak? Di sini dibaca kan? Setawana dulu katanya ada yang baca di sini. Kemudian jelas di antara tujuan Allah mengutus utusannya Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk membersihkan sifat-sifat jahiliyah. Ya, sifat-sifat jahiliyah kita telah tahu lah bagaimana orang jahiliyah. Mereka menyembah berhala, mereka banyak berbuat zulum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian di antara sifat jahiliyah, kalau anda membaca al-masalah as-saniyah wa salasun, sifat yang ke-32 ialah kufruhum bil haqqi alladhi ma ghairihim mimman la yaqawnahu. Syaikhul Fauzan hafizullah anhu beliau memberikan subjudul kufruhum bil haqq, bahwa di antara sifat jahiliyah adalah kufruhum bil haqqi, penolakan mereka kepada al-haq, alladhi maghrihim kufrun, apa kufrun ya bisa diartikan penolakan, pengingkaran kepada al-haq, alladhi maghrihim yang bersama, yang dibawa oleh orang lain, mimman la yahwanahu, dari orang-orang yang tidak disukainya. Jadi di antara sifat jahiliyah adalah apa? Mereka suka menolak al-haq apabila al-haq itu dibawa oleh orang yang tidak disukainya. Umum ini ya, Pak. Jangan dibawa ke sana kemari. Kadang-kadang dikait-kaitkan biasanya sih. Wah, ini sedang. Nah, umum. Ini di antara sifat mereka. Sifat orang-orang jahiliyah. Suka menolak al-haq. Bahkan ini adalah moral sifat iblis. Ya. Gimana iblis laknatul alih ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tahu itu perintah Allah Azza wa Jalla, tolak. Aba wastakbar. Sombong. Di antara kesombongannya adalah apa? Batrul haq, menolak al-haq. Kemudian qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa al-masalah as-saniyah wa salasun kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu kama qala ta'ala wa qalat al-yahud laysat an-nasr 'ala asy-syai' wa qalat an-nasr laysat al-yahud 'ala asy-syai'. Singkat yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Ialah kufrum bil haq, pengingkaran mereka kepada al-haq, penolakan mereka kepada al-haq, idza kana ma'a man la yahwanahu, bila al-haq itu bersama orang yang mereka tidak suka. Yang mereka tidak suka. Ya. Hawa. Tidak sedang hawanya tidak diterima. Jadi sifat jahiliyah itu diantaranya adalah kufrum bil haq. Kekufuran mereka kepada al-haq, penolakan mereka kepada al-haq, Idza kana ma'man la yahwaru, idza kana bila akhlak itu ma'man, dibawa oleh orang yang la yahwaunahu, yang mereka tidak menyukainya, tidak menyenanginya. Kama qala ta'ala, seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 113, wa qalat al-yahud laysat an-nasara 'ala syai', orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara, orang-orang Nasara tidaklah ada di atas sesuatu pun. Tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki kebenaran sama sekali. Orang yang orang Nasara juga sama. Kalau di Nasara, orang Nasara menyatakan, laisatin Yahudu ala syi', sama. Orang Yahudi tidak punya apa-apa, tidak punya kebenaran. Kalau diteruskan ayatnya ke Bapak. Wahum yatluna al-kitab. Padahal mereka membaca al-kitab. Ya. Ini singkat ucapan Imam Muhammad rahimahullah. Kemudian syarah dari Syekh Dr. Fauzan Hafidhahullah ta'ala anhu. Wahadil masalah min ahdalil masail. Masalah ini termasuk masalah yang amat penting. Amat berbahaya. Amat berbahaya. Bahkan dikatakan pakai isim tafdhil yang paling berbahaya. Waya yaitu apa? Kufrum bil haq idza kana ma'a man la yahwaunahu. Yaitu pengingkaran mereka kepada al-haq apabila al-haq itu bersama atau dibawa oleh orang-orang yang mereka tidak suka kepadanya. Ay la yuhibbunahu. Maksudnya la yahwaunahu apa? La yuhibbunahu. Mereka tidak mencintainya. Jadi kalau al-haq dibawa oleh orang-orang yang tidak disukai, yang tidak mereka cintai, tidak mau. Kita jangan seperti itu. Ya. Dari siapapun al-haq. Kalau itu al-haq, tapi ya. Cuma untuk kita tahu al-haq lah, ini yang berat. Kita harus punya timbangan ilmu. Nah, sementara kita dalam keadaan masih awam. Ya, ada patokan yang mudah saja. Kan al-haq in Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah disampaikan kepada nabinya s.a.w. Dari nabi disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat sampaikan kepada tabi'un. Para tabi'un atau tabi'in. Itu. Gampangnya adalah apabila seorang berbicara tentang agama, ukurannya ada dalil. Alkitab atau sunnah yang dipahami oleh para ahlinya. Ini ukuran yang mudah. Insyaallah antum sudah ngaji hal ini. Jadi ukurannya bukan ra'yu sendiri. Bukan pikirannya sendiri. Bukan awatif. Ya. Jadi ukurannya dengan perasaan. Dirasa-rasa kok ini enggak pas semuanya. Tolak semuanya. Bukan itu. Atau al-haq itu dilihatnya umumnya orang sajalah, gimana umumnya orang. Kan di masyarakat kan kadang-kadang seperti itu. Kita ambil umumnya sajalah, gimana. Kan seperti itu. Ya. Kemudian seterusnya, wa yadrukuna al-haqqa alladhi ma'ahu, maka mereka meninggalkan al-haq yang dibawa oleh orang yang tidak disukainya. Kenapa? Ta'assuban. Karena ta'assub. Kadang-kadang. Likarhatihim lisyah. Karena adanya ta'assub. Mungkin ta'assubnya kepada gurunya sendiri. Ta'assubnya kepada syekhnya sendiri saja. Atau semisal itu. Likarhatihim lisyah. Karena kebencian mereka kepada orang yang membawa. Orang yang membawa. Fayatakun al-haqqa min ajlih, maka mereka kemudian tinggalkan al-haq karenanya. Tinggalkan al-haq karenanya. Karena apa? Karena orang itu tidak suka. Tidak suka. Kepada yang membawa al-haq. Wal wajib ala muslim. Nah, ini waktunya. Wal wajib ala muslim ayyakbal al-haqqa miman ja'abi. Lal-haq. Lianna al-haqqa dolatul mu'min. Aynama wajadahu akhadahu. Ma sadiqi aw ma aduwihi li annahu yadrubul haqq amma idza kana ya'tabirul ashas faqad bada dinu ahlil jahiliyah. Wal wajib ala muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim, ayakbalal haqqa mimman jabih, menerimalah hak mimman jabih, dari siapa saja, mimman, dari siapa saja yang jabih, yang datang membawa al hak ini tadi. Yang datang membawa al hak ini tadi. Lian al haqqa dolatul mu'min, karena al hak yang namanya al-haq adalah dhalatul mu'min. Mereka orang yang beriman yang telah hilang. Barang yang menjadi milik mu'min yang hilang. Kapan ketemu? Wa aynama? Aynama wajadahu? Di mana dia dapatkan al-haq tadi? Akhadahu. Mesti harus diambil. Harus diambil. Ya. Mungkin ma'asadikihi. Mungkin al-haq dibawa oleh temannya. Ya. Bisa teman yang sejajar. Mungkin bisa teman yang lebih rendah. Atau teman yang lebih tinggi. Kalau dia betul-betul al-haq, kita wajib menerimanya. Oh ma'aduhi, atau bahkan al-haq datang dibawa oleh musuhnya. Masalah. Seperti dalam riwayat Bukhari. Ya, ketika ada ulama Yahud menghabarkan tentang sesuatu perkara, Rasulullah SAW kemudian membenarkannya. Kemudian, li'anna yadrubul haq, sebab dia adalah sedang mencari kebenaran. Tapi ingat Pak, sedang mencari kebenaran. Maksudnya apa? Ini kadang-kadang ada yang salah paham dengan subjudul Allah Firqatun Najiyah di bagian belakang, Pak. Apa judulnya? La tadudul haq, tidak boleh kita nolak al-haq. Maka di antara pembahasannya, wajib menerima al-haq walau kana minasyaiton, walaupun dari syaiton. Ya. Kemudian dibawakan hadis siapa, Pak? Abu Hurairah. Yang mengajari ayat kursi. Kepada ngaji semua ya. Dengan dasar dalil itu, kemudian ada yang punya anggapan bahwa kita boleh ngaji kepada siapa saja. Yang penting yang disampaikan al-haq. Yang penting yang disampaikan al-haq. Sebab dalam hadis nyatanya seperti itu. Abu Hurairah ketika mendapat pengajaran dari jin, ya, tentang supaya aman, ya, ketika menjaga. Waktu itu kan beliau diberi tugas untuk menjaga Baitul Mal, ya, supaya aman, dibaca ayat kursi. Waktu itu kemudian dilepas. Kemudian oleh Abu Hurairah kemudian wadul kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW menyatakan, dia berkata benar kepadamu. Sadaqaka wa kadzub, tetapi dia pendusta. Pendusta. Jadi ada kalanya suatu saat pendusta bisa berkata benar ketika dalam keadaan terpepet. Nah kemudian ada yang mungkin salah paham. Kalau begitu berarti kita boleh ngaji kepada siapa saja. Walau mirah syaitan kan dalam hadis tadi. Ini salah paham Pak. Enggak begitu maksudnya. Kalau kita mau belajar ngaji, ya jelas kepada yang jelas. Yang ahlul haq, yang tahu ilmu, yang tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran. Ialah para ulama ulul ilmi. Ini kalau kita mau belajar ulama ulul ilmi yang betul-betul dikata ulama. Ulama jelas orang yang saleh, ulama yang saleh tentunya. Ya. Adapun terkenal hadis tadi, apa tinjauannya? Abu Hurairah kan tidak begitu saja menerima dari jin. Ya. Tapi beliau kemudian apa? Tanya dulu kepada siapa? Rasulullah SAW. Setelah bertanya, ternyata Rasul SAW membenarkan. Maka sadaqaka wa kadzub. Tapi dia pendusta. Dusta, dikasih peringatan seperti ini. Dia pendusta. Bahaya. Maksudnya berarti dari situ taunya al-haq dari mana, Pak? Setelah Abu Hurairah bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Baru diterima. Diterima. Jadi tidak kemudian bisa dipahami kalau begitu kita boleh ngaji kepada siapa saja asal yang disampaikan kebenaran dalil. Ya, enggak begitu maksudnya. Ya. Memang kalau telah tahu al-haq dari siapa saja wajib terima. Kalau telah tahu al-haq ukurannya dari mana? Dalil al-kitab was sunnah. Kemudian dipahami oleh para ahlinya. Nah, setelah itu tahu ya wajib terima. Diterima. Tidak kemudian ada kesalahpahaman seperti tadi kita sampaikan. Kalau itu kita ngaji pada siapa saja boleh, asal yang disampaikan al-haq bukan itu maksudnya. Nah, insya Allah jelaslah. Mohon Pak, bisa jam berapa? Enggak ada dan. Jadi amma idza kana, jadi yang seulang, wal wajib ala muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim ayaqbal al haqqa mimman jabih, adalah harus menerima al-haq dari siapa saja yang membawanya. Dinal haq li anna al haq dhalalatul mu'min, sebab al haq adalah dhalalatul mu'min, barang orang beriman yang hilang. Kalau kalian umumnya apa, punya apa Pak, motor umumnya jelas hilang. Setelah dicari kesana kemari, kemudian ada khabar di sana ada motor yang menemukan sepulan. Datang sepulan bawa motornya, betul itu motornya, tapi karena yang membawa itu orangnya dibenci, tolak. Itu Pak. Ya rugi sendiri kan. Padahal tahu itu motornya. Atau lebih parah lagi kalau umumnya anaknya hilang, kemudian ditemukan oleh seorang, datang kepadanya membawa ini, barangkali anak jenengan, anak antum, putra antum. Iya, tapi karena yang bawa orang yang dibenci, tolak gitu Pak. Kan enggak logis seperti itu. Jadi al-haq dhalalatul mu'min, al-haq itu adalah barang orang beriman yang hilang ketika ketemu, akhadahu, ambillah. Ambillah. Baik yang membawa temannya atau mungkin musuhnya atau yang lain. Amma idza kana ya'tabiru al-ashhas faqat, adapun apabila yang dilihat hanya orangnya saja, pribadinya yang membawa. Wah, yang bawa siapa? Si fulan. Yang bawa siapa? Ustaz, si fulan. Yang bawa siapa? Si fulan. Ya. Fa hadza dinul ahli al-jahiliyah, maka ini adalah agamanya ahli jahiliyah. Ini pola beragamanya, sistem, ya. Tata cara orang Yahudi, Allah, orang-orang jahiliyah. Karena waktu telah bisa sementara itu yang kita sampaikan, bahwa ini sekedar tadkirah saja untuk kita semuanya, kita supaya betul-betul dalam beragama itu didasari oleh ilmu. Terkait dengan fitnah pun kita juga harus punya ilmu. Punya ilmu. Ya. Ketika telah tahu baru kita bicara, dan kalaupun telah tahu tidak mesti harus apa namanya disampaikan sembarang orang. Yang jelas ilmu ini perkara yang asasi, perkara yang asasi. Al-haq ini perkara yang mutlak wajib kita terima, wajib kita terima dari siapapun datangnya. Cuma kemudian ketika kita telah memiliki ilmu, nah kemudian kalimatnya gimana? Tidaklah setiap yang diketahui itu harus disampaikan. Melihat kepada tempat dan orang yang menjadi mad'unya. Nah, jadi disampaikan sudah enggak ada kesesuaiannya. Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Masalah ucapan Syekh Al-Bukhari ya. Abdullah ta'ala. Tidaklah setiap yang diketahui itu harus disampaikan. Walikulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada maqalnya sendiri-sendiri. Ya. Harus ada kesesuaian. Itulah yang kita sampaikan sementara, mudah-mudahan berfaedah. dan kita termasuk hamba Allah segala yang punya kejujuran di dalam menimaklah hak ini, sehingga kita akan selamat di dalam beragama dan insyaallah kita akan selamat pula di yaumil qiyamah kelak, karena tujuan kita hidup adalah untuk keselamatan di yaumul akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.